Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sekarang kita masuk pada tafsir surat yang berikutnya, tafsir surat Al-Jumu'ah. Naam. Ada yang siap baca? Mari aqra. Faiz. Nasufni. Mamalikuhu. Al-Qundusu. Al-Qudus, nah. Al-Mu'azzam, Al-Munazzah. Lil-Asyai. Nah, barakallahu fik. Tafsir surat Al-Jum'ah. Tafsir surat Al-Jumu'ah, wahia madaniyah, dan tafsir ini termasuk surat madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil kuddusil azizin hakim. Maknanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ingat ketika menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka yang lebih didahulukan kita menyebutkan fa'ilnya terlebih dahulu. Ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh perkara fis samawat yang berada di langit, wa ma fil ard, dan juga seluruh perkara yang berada di bumi, mereka tanpa terkecuali bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala al-malikil kuddus. Al-malik, nama raja. Al-kuddus, yang maha suci. Al-aziz, yang maha perkasa. Al-hakim, yang maha bijaksana. الملك القدوس العزيز الحكيم. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى, أي يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض, bahwa seluruh perkara yang ada di langit, jami'u ma fis samawati wal ard, seluruh perkara yang ada di langit dan ada yang berada di bumi, jadi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, mereka bertasbih lillahi, bertasbih untuk Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqadu li amrihi, dan juga mereka tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allahuhu, dan juga menyembahnya. Wa ya'buduhu, dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan berbagai macam ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu al-kamilul mulku, karena dialah Dat yang Maha Esa, al-kamil, yang sempurna, al-mulku, kerajaannya. Tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kekuasaan seorang hamba di muka bumi ini, ya, dikumpulkan seluruhnya, raja-raja yang berada di permukaan bumi tidak bisa mengalahkan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi lahu mulkul alam, al-alamil ulwi was-sufli. Al-alam al-ulwi was-sufli, di mana milik Allah subhanahu wa ta'ala semata mulkul alam al-ulwi, kerajaan alam, ya, alam yang atas, yani alam langit, was-sufli, dan alam dunia ini. Ya. Baik. Fal jami'u mamalikuhu, maka seluruhnya tanpa terkecuali adalah mamluk, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah budak Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tahta tadbirihi, dan semua mereka berada di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya mengatur alam semesta ini, ya, di mana hari-hari yang kita lewati tidak pernah merasakan adanya hambatan dalam menjalankan kehidupan ini, berupa kenikmatan tanah yang senantiasa kita injak, udara yang setiap hari kita hirup, air yang senantiasa kita peroleh dengan sangat mudah, api demikian pula sangat mudah untuk kita dapatkan, dan seluruhnya. Siapakah itu yang mendatangkannya? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang telah menciptakannya? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang memberikan kemudahan hal itu semua untuk kita? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki apapun, kita tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap hal-hal yang senantiasa kita rasakan setiap hari. Namun kenikmatan yang sangat besar tersebut, ya, dan mungkin kalau dirupiahkan habis uang kita, ya, berhutang berapa miliar pun tidak akan bisa, ya, kenikmatan tersebut banyak dilalaikan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengira bahwa kenikmatan-kenikmatan yang mereka, ya, dapatkan itu, ya, adalah hasil tangannya, karena memiliki uang, karena memiliki kekuatan, karena memiliki kekuasaan, dan seterusnya. Kalla, sekali-kali tidak. Itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang senantiasa kita injak, bumi yang senantiasa kita tempuh, dan seluruhnya dari kenikmatan-kenikmatan di alam ini, semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quddus, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat Al-Quddus yang maha suci. Ditafsirkan oleh beliau Al-Mu'azzam, Al-Mu'azzam yang diagungkan, Al-Munazzah yang dibersihkan, ya, yang disucikan, an kulli afatin wa naqsin, dari segala bentuk yang merusak ataukah mengurangi kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada celah kekurangan pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sempurna. Al-Aziz, Al-Aziz yang maha perkasa. Ay Al-Qahir, Al-Qahir. Ma'an Al-Qahir? Al-Qahir adalah yang mengalahkan. Al-Qahiru lil asyai kulliha, yang mengalahkan segala sesuatu seluruhnya. Ya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak sesuatu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ingin membinasakan sebuah negeri, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seluruh kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Fi khalqihi wa amrihi, yang maha bijaksana dalam hal penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dijelaskan dalam tafsir yang lain yang terkait dengan khalq, khalqullah wa amrullah, penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan jami'u al-makhluqati ulwiha wa sufliha. Naam, seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di atas maupun yang berada di bawah. Naam, makhluk yang berada di langit maupun makhluk yang berada di bumi. Adapun al-amr, al-amr adalah al-mutadhammin lis-syara'i' wan-nubuwat, perkara yang terkandung padanya syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara makna al-khalaq dan al-amr. Qala rahimahullah, fahadil awsafu al-azimah mimma tad'u ila ibadatillahi wahdah la syarika lah. Maka sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, apa saja tadi? Nah, yang pertama apa? Hah? Al-Malik. Apa maknanya Al-Malik? Pak Baydawi, apa maknanya Al-Malik? Tadi apa maknanya? Naam. Mas Jundi, Raja, naam. Al-Quddus, Pak Amr. Murajahnya enggak pekan depan tapi sekarang. Naam, Al-Quddus. Sudah datang tadi apa belum? Al-Quddus, Muhammad Al-Quddus. Aba Lukman. Nah, situ. Apa tu fail? Nah, maha suci. Nah, barakallahu fiik. Al-Aziz, Pak Zulfa, Maha perkasa. Naam. Sudah? Apalagi Al-Hakim. Nah, Pak Bukhari. Naam, Maha bijaksana. Barakallahu fikum. Empat sifat yang disebutkan dalam ayat ini, fahadil awsaf al-azimah, ini adalah sifat yang luar biasa, agung sekali. Ya, mimma tad'u ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Sifat-sifat ini kalau kita renungi, kalau kita hayati, maka kita ini adalah hamba yang harus tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini adalah hamba yang lemah. Ya, kita ini adalah hamba yang sangat butuh terhadap dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pada setiap ya detik kita ya yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini. Tidak boleh seorang pun di antara kita dalam segala kegiatannya, dalam segala usahanya, lepas dari na'am isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, iltija kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kalbunya hampa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu bentuk khasarah, kerugian dirinya di dunia dan juga di akhirat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Naam, kemudian ayat berikutnya, man yaqra Abdurrazzaq. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharin minhum لما ينحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dan mengingatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Khalid hafizahullah ta'ala barakallahu fikum, yakni senantiasa beliau beberapa kali nasihatnya mengingatkan untuk kita memperhatikan lughatul arabiyah. Dan lughatul arabiyah bukan semata itu haknya santri ya, thalabah, thalabatul ilm yang apa berada di maskan yang mondok ya. Namun lughatul arabiyah ini adalah hak kita semua untuk mempelajari dan bisa menguasai hal itu semua. Ya. Dan umur bukan menjadi penghalang untuk kita bisa mahir dengan bahasa Arab. Ya. Dan ketika di antara kita mendengarkan ada seseorang membaca ya, membaca kitab, perhatikan. Ya. Perhatikan bagaimana dia membaca. Apakah dia lahan keliru ataukah dia benar dalam membacanya? Iya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa syarat Islam ya, sumbernya adalah dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga syuruhat, penjelasan-penjelasan ya, yang menjelaskan Al-Qur'an, tafsir dan juga syuruh al-hadis, tidak ada di sana yang berbahasa Jawa. Tidak ada yang berbahasa Indonesia. Ya, semuanya berbahasa Arab. Ya. Maka tidak ada istilah berpangku tangan, pasrah, tidak ada usaha. Yang penting ustaznya pinter. Yang penting ustaznya bisa, nanti saya tanya, tidak. Ya. Selama kita masih memiliki umur, memiliki kemampuan dan memiliki kesehatan, mari belajar. Halaqah yang ada dibuka ya, beberapa majelis antum hadiri. Mungkin antum baru bisa pelajaran Rasulullah, antum ikuti. ya, karena durus lughah juga akan masuk ke dalam pembahasan nahwu pada jilid yang jilid berapa Mas? Jilid 3. Ya, antum bisa mendapatkan dua faedah. Ya, dari sisi hiwar dapat, dari sisi qawaid nahwiyah juga antum dapat. Ya. Maka dengan nasihat Syekh Khalid ini, maka harusnya kita malu, senantiasa ditegur setiap tahun, perbaiki bahasa Arab. Ya. Rajin belajar bahasa Arab, tapi ternyata tidak ada himmah, ya, di tengah-tengah kita untuk menghidupkan majalis, ya, bahasa Arab. Barakallahu fikum. Demikian sekedar menyampaikan dan meneruskan nasihat beliau hafizahullahu ta'ala. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu dzul fadlil azim. Maknanya huwa allazi, dialah yang telah mengutus, allazi ba'atha fil ummiyin, di tengah umat yang ummi. Ya, kita terjemahkan dulu sampai selesai. Rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, jadi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka, membersihkan akhlak-akhlak mereka, wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab, Al-Quran, Wal-Hikmah, dan juga Al-Hikmah, yani Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum, dan selain dari mereka, lamma yalhaqu bihim, yang tidak bertemu dengan mereka, ya. Naam, dan selain mereka yang tidak bertemu dengan mereka. Wa huwal azizul hakim, dialah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, demikianlah, yani hal itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendakinya, yang diinginkannya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Demikian makna dari ayat ini. Nah, penjelasan pada kalimat al-ummiyin, nama al-ummiyin. Dan insyaallah kita pernah mendengar makna ummi, apa artinya? Anta ma'mar alladhi la yaqra wa la yaktum. Nah, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya. Al-ummi huwa alladhi la yaqra wa la yaktub. Nah, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Wa kadzalika kana katsirun minal arab, dan demikianlah kondisi kebanyakan orang Arab dahulu kala, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sekarang mungkin timbul di benak kita, kenapa diistilahkan dengan ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Nisbat kepada ummi adalah, yani kondisi dia, yauma waladathu ummuhu, ya, hari pertama dilahirkan oleh ibunya, bagaimana kondisinya? bisa berbicara? La, ya, tidak bisa berbicara, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lam ya'rif al-qira'ah wala al-kitabah, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Wa baqi 'ala dhalik, dan ya, sang bayi demikian kondisinya. Ini kenapa orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dikatakan al-ummi nisbat kepada ibunya, yauma waladathu ummuhu. Nah, kemudian pada kalimat wa in kanu in, ya, in ini adalah inna al-mukhaffafah, asalnya adalah inna, ya, asalnya adalah inna. Apa artinya inna? Sesungguhnya, penekanan, taukid. Nah, wa inna sya'na, ya, wa inna sya'na, atau wa inna al-haditha, ya, inna sya'na kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kemudian pada kalimat wa akharina minhum wa akharina, yani akharin min al-arab wal-ajam, salat mereka, ya, yang diturunkan, yang diutus di tengah-tengah mereka, ya, seorang rasul, salat mereka dari kalangan Arab dan kalangan Ajam. Nah, akharin, ya, akharin di sini ada dua i'rab. Yang pertama adalah ada dua wajah, ada dua sisi i'rab dalam nahwu. Yang pertama majrur atfan 'ala al-ummiyyin. Majrur atfan 'ala al-ummiyyin. Majrur jarnya karena dia diatofkan, ya, pada kata ummiyin. Apa takdirnya? Ba'atha fi akharina, ya, minal ummiyin. Ya. Yang kedua, dia sebagai mansub athan 'ala ad-dhamir al-mansub fi yu'allimuhum. Dia dinasabkan karena ma'tuf terhadap dhamir yang mansub pada kalimat yu'allimuhum, ya, ikut pada dhamir hum, wa yu'allimuhum, ya, demikian. Apa maknanya? Yani wa yu'allimuhum akharina lam yalhaqu bihim wa sayalhaquna, ya. Yani utusan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada, ya, umat yang diutus di tengah-tengahnya itu, dan juga pada umat yang tidak bertemu dengan, ya, jadi generasi para sahabat. Ini maksudnya generasi yang akan datang, yakni generasi kita, ya, terus ila yaumil qiyamah. Naam. Fahim. Ila yaumil qiyamah. Ini makna wa akharina. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Mungkin untuk tafsirnya kita selesaikan pada pekan berikutnya. Nas'alullah salam wa alafiyah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.